ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kumpulan hadis-hadis fiqih yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai kepada bab yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari orang yang jelek salatnya. Lalu di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta ila shalah fa asbigh al-wudu thumma istaqbil al-qiblata fakabbir." Apabila engkau hendak menegakkan salat, maka sempurnakanlah wudu'mu. Lalu menghadap kiblatlah. Setelah itu engkau bertakbir. Dan telah kita sebutkan di antara faedah hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan ucapan yang pertama kali yang diucapkan oleh seorang yang sedang salat adalah ucapan takbir. Tidak ada ucapan-ucapan sebelumnya. Tidak ada lafaz ta'awudz. Bukan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan pula basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan pula lafaz sebagian yang disebutkan oleh kaum muslimin, ilahi anta maqsudi, atau lafaz-lafaz yang lain. Termasuk di antaranya adalah melafazkan niat. Bahkan melafazkan niat ketika hendak mengerjakan salat, usalli fardal maghrib misalnya. Ini adalah perkara bid'ah yang tidak dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkannya. Para sahabat tidak ada yang mengamalkannya. Dari kalangan para tabi'in demikian pula para imam. Dari imam-imam madhab yang empat, tidak seorang pun dari mereka yang menganjurkan untuk melafazkan niyah. Hanya saja terjadi kekeliruan pada sebagian pengikut Syafi'iyah yang menyangka dari salah satu ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lalu kemudian mereka memahami dan itu adalah pemahaman yang keliru bahwa Imam Syafi'i menganjurkan melafazkan niyah. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan la budda minan nutqi fiha, bahwa ketika seorang hendak memulai salat harus dia mengucapkan, melakukan an-nutq. Padahal yang dimaksud di situ adalah Allahu Akbar, takbiratul ihram, bukan melafazkan niyah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh mayoritas dari para pengikut Syafi'iyah. Sehingga dari sini sangat jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang melafazkan niyah ketika mereka hendak salat, ini adalah merupakan amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perbuatan bid'ah. Dan hendaklah kaum muslimin segera meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian faedah dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian engkau menghadap kiblat lalu bertakbirlah. Dari sini menunjukkan bahwa takbiratul ihram termasuk di antara rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat seseorang sampai dia memulai dengan takbiratul ihram. As-salatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu yang menyebabkan dia haram melakukan apa saja kecuali gerakan salat, dan hal-hal yang dilakukan dalam salat adalah dengan takbir. Dan menyebabkan dia halal untuk melakukan segala sesuatu adalah dengan taslim, dengan mengucapkan salam. Maka takbiratul ihram adalah termasuk di antara rukun yang tidak sah salat seorang kecuali dengan mendatangkannya. Lalu pada saat seseorang melafazkan takbiratul ihram, apakah diharuskan mengucapkan dengan lafaz Allahu Akbar? Sebab yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakabbir, maka bertakbirlah kamu. Takbir yakni mengucapkan Allahu Akbar. Jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa syarat harus seseorang itu pada saat dia hendak bertakbiratul ihram, maka dia harus mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pendapat mayoritas. Ada pendapat, dan itu dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membolehkan kalau seseorang mengatakan Allahul Akbar dengan tambahan al. Allahul Akbar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan rukhsah dalam masalah yang beliau membolehkan. Dan ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Al-Hanafiyah, yang mereka membolehkan mengucapkan lafaz yang mana saja dari lafaz-lafaz yang menunjukkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau seorang misalnya bertakbir dengan mengatakan Allahu A'zam, maka bagi mereka sah atau Allahu ajal, atau Ar-Rahmanu akbar. Yang penting mengagungkan, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membolehkan yang demikian. Dan bahkan mereka pun membolehkan seorang mengucapkan walaupun dengan tanpa bahasa Arab, Allah Maha Besar, ya, sambil bertakbir. Allahul Musta'an. Yang sahih dalam masalah ini adalah selama seorang itu sanggup dan mampu mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib hukumnya bagi dia untuk mengucapkan lafaz tersebut. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakabbir, maka bertakbirlah kamu. Diperkuat lagi dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang tata cara salatnya Nabi alaihi wasallam, beliau mengatakan thumma qama faqala Allahu akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, lalu kemudian beliau mengatakan Allahu akbar dengan lafaz Allahu akbar. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis Abi Humaid yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban juga dengan lafaz Allahu akbar. Dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan selain dari kata Allahu akbar. Maka selama seseorang mengerjakan salat tersebut mampu untuk mengucapkan kalimat Allahu akbar, maka dia wajib mengucapkan itu dan tidak berpaling dari yang lainnya. Sebab itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Fatihah dan tambahan dari Al-Fatihah. Sebagaimana yang disebutkan nanti dalam riwayat yang lain. Dari sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang jelek salatnya tersebut bahwa apabila dia telah bertakbir, melakukan takbiratul ihram, maka hendaklah dia membaca apa yang mudah bersamanya dari Al-Qur'an. Apa yang dia hafal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jumhur dari kalangan para ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa doa al-istiftah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sebab kalau doa iftitah itu wajib, tentu akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tentu akan mengajarkan kepada orang yang jelek salatnya ini. Tatkala Rasulullah alaihissalatu wassalam tidak mengajarkannya, maka ini menunjukkan bahwa doa iftitah hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat, dan itu pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa doa al-iftitah hukumnya makruh dan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Dan tentunya ini adalah pendapat yang sangat dhaif sekali, sangat lemah. Sebab sangat banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dianjurkannya doa al-iftitah. Sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir, maka antara takbir tersebut dengan bacaan Al-Fatihah, beliau sakata hunaiha. Beliau diam sejenak. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah, "Aku melihat engkau diam antara takbir dan membaca. Apa yang engkau lakukan?" yakni apa yang engkau baca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa pada waktu itu beliau membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya beliau menyebutkan doa iftitah. Maka hadis ini jelas menunjukkan disyariatkannya membaca doa al-iftitah tersebut. Ini salah satu di antara sekian banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan membaca doa iftitah antara takbir dan al-Fatihah. Antara takbir dan membaca al-Fatihah. Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan kurang lebih 12. Kalau tidak salah beliau menyebutkan 12 lafaz-lafaz doa iftitah yang beliau sebutkan dalam sifat salat Nabi beliau. Naam. Ada sebagian pendapat, dan itu pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang mengatakan bahwa doa al-iftitah hukumnya wajib. Doa al-iftitah hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian dari para ulama, dan mereka berdalil dengan beberapa riwayat, yakni ada riwayat yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang jelek salatnya ini, setelah beliau mengatakan engkau bertakbir, lalu beliau perintahkan kepada orang ini untuk membaca doa iftitah. Untuk membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Sehingga yang sahih, yang benar dalam hal ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama yang menjelaskan bahwa doa al-iftitah hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang ini untuk membaca apa yang dia hafal dari Al-Qur'anul Karim. Di dalam riwayat yang lain yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma qra' bi ummil kitab wa bima syaa Allah." Kemudian engkau membaca ummul kitab, membaca Al-Fatihah, dan membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala ya kehendaki dari kamu. Maksudnya engkau membaca apa yang kamu hafal, yang mudah bagimu dari hafalan Al-Qur'anul Karim. Dari hadis ini menunjukkan wajibnya seorang yang mengerjakan salat untuk membaca sesuatu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dalam hal ini adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Bahwa membaca suratul Fatihah di dalam salat hukumnya adalah rukun. Tidak sah salat seorang muslim yang pada saat dia mengerjakan salatnya dalam keadaan dia menghafal suratul Fatihah, namun dia tidak membaca suratul Fatihah tersebut, maka salatnya batilah. Salatnya batal. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan suratul Fatihah adalah surah yang wajib dibaca pada setiap rakaat bagi seorang hendak mengerjakan salat. Ini lebih ditegaskan lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka la yang ada di hadapan kata salat dalam hadis ini disebut dengan la an-nafiyah lil jins. La yang artinya menafikan jenis. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita meniadakan segala sesuatu sesembahan yang disembah. Kita meniadakan dan menafikan segala sesuatu yang berhak untuk disembah. Lalu setelah itu kita menetapkan illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah di sini Rasulullah s.a.w. mengatakan la salata. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menafikan, meniadakan salat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Dia tidak membaca Al-Fatihah. Dan asal hukum dari penafian tersebut adalah tidak sahnya salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi setiap orang yang mengerjakan salat agar dia membaca Al-Fatihah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi Fatihatil Kitab fa hiya khidajun khidajun khidaj." Barang siapa yang salat dalam keadaan dia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya itu khidajun khidaj, yakni kurang. Salatnya kurang dan kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkali-kali untuk menegaskan bahwa salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah itu adalah salat yang kurang dan hanya bisa disempurnakan dengan membaca Fatihatul Kitab. Lalu membaca suratul Fatihah, apakah diwajibkan bagi setiap orang yang salat tanpa membedakan apakah itu salat sendiri ataukah salat al-jamaah, apakah sebagai imam atau sebagai makmum, dan apakah tidak ada perbedaan antara salat jahriyah, salat yang dikeraskan suara, dan salat yang dikecilkan suaranya. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak dianjurkan membaca Al-Fatihah bagi makmum secara mutlak. Selama dia makmum, maka tidak dianjurkan baca Al-Fatihah. Yang dianjurkan baca Al-Fatihah hanyalah imam. Hanyalah al-imam, ataukah kalau di saat dia mengerjakan sholat sendirian. Adapun di saat dia makmum, maka tidak dianjurkan. Apakah itu sholat jahriyah yang dikelaskan suaranya, seperti sholatul maghrib, sholatul isya, sholatul al-fajr, ataukah sholat sirriyah, seperti sholatul zuhur dan sholatul asr. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa dianjurkan dan diwajibkan membaca Al-Fatihah bagi makmum pada sholat-sholat sirriyah, pada sholat-sholat yang dikecilkan suara. Namun pada sholat-sholat yang jahriyah, yang mana imam membesarkan suaranya, maka tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Sebab bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Pendapat yang ketiga adalah merupakan pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah secara mutlak bagi makmum dan bagi imam. Apakah itu pada sholat-sholat jahriyah atau sholat-sholat sirriyah? Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Walhasil bahwa ini pendapat yang ketiga adalah pendapat kebanyakan dari para pengikut Syafi'iyah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyandarkannya kepada kebanyakan para ulama yang berpendapat seperti ini. Walhasil ini ma'asyarul ikhwah rahimahumullah, beberapa pendapat yang masyhur dalam masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum. Walhasil ini masalah yang sangat klasik, ya. Para ulama semenjak zaman dahulu mereka telah berselisih dalam masalah ini. Sehingga barang siapa yang telah melihat perbedaan pendapat lalu kemudian dia condong kepada salah satu pendapat dari pendapat-pendapat para ulama, maka tidak ada pengingkaran tentunya dalam masalah ini. Walaupun tentu merupakan satu hal yang wajib bagi kita untuk berusaha membahas dan melihat mana yang lebih rajih menurut kita, yang menenangkan berdasarkan dalil-dalil yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara ringkas bahwa hadis Ubadah bin Samit ini hadis yang bersifat umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka lafaz ini sifatnya umum dalam salat yang mana saja. Apakah dia salat sendiri, ataukah dia salat berjamaah, apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka berpegang kepada keumuman ini adalah satu hal yang wajib. Dan kita tidak berpaling dari keumuman dari hadis ini kecuali apabila ada dalil yang sahih yang memalingkannya. Kecuali apabila ada dalil yang sahih yang memalingkannya. Mereka yang berpendapat bahwa kalau seorang tersebut sebagai makmum, maka tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, di antara dalil yang terkuat yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, berarti dia sebagai makmum, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Maka ini jadikan hujjah oleh mereka yang mengatakan bahwa kalau dia sebagai makmum tidak wajib hukumnya membaca di belakang imam, sebab bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Namun hadis ini, walaupun datang dari berbagai jalan, hadis ini tidak bisa saling menguatkan. Riwayat-riwayat yang datang dari jalan-jalan yang sangat lemah dan tidak saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu banyak sekali dari kalangan para ulama melemahkan hadis ini. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi sendiri menyebutkan beberapa jalan dan beliau sendiri yang melemahkan sekian banyak riwayat. Demikian pula para ulama yang lainnya. Walhasil, hadis ini adalah hadis yang wallahu taala alam tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga kembali kepada keumuman dari hadis Ubadah bin Samit bahwa makmum pun diperintahkan berdasarkan keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Fatihah, dan tidak ada salat bagi seorang tidak membaca Al-Fatihah. Lebih ditegaskan lagi dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka mengerjakan salat subuh. Waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadi imam. Lalu beliau membaca, fathaqulat alaihi al-qira'ah. Maka Rasulullah merasa berat ketika membaca Al-Qur'anul Karim pada waktu itu. Setelah selesai salat maka beliau mengatakan kepada para sahabat, ya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian. Jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian. Lalu kata para sahabat, na'am, hadzan ya Rasulullah. Iya, kami membaca dengan cepat wahai Rasulullah. Kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian melakukan itu kecuali bacaan Al-Fatihah. Kecuali bacaan Fatihatul Kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makmum untuk membaca apa saja di belakang imam, sebab yang demikian akan mengganggu imam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjatuhkan hukum membaca Al-Fatihah, ya, dalam keadaan walaupun itu sesuatu yang memberatkan imam ketika membaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu dengan bacaan para sahabat. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menjatuhkan hukum membaca Al-Fatihah dan beliau tetap mengecualikan. Jangan kalian melakukan itu kecuali Fatihatul Kitab. Kecuali bacaan Al-Fatihah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Sahih Al-Musnad. Walhasil dalam masalah ini menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib hukumnya bagi imam, demikian pula bagi makmum. Bagi imam, demikian pula bagi makmum, dan telah kita sebutkan dalil-dalil berkenaan tentang masalah ini. Lalu masalah yang berikutnya, apakah diwajibkan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat ataukah hanya pada rakaat pertama saja? Lalu rakaat-rakaat yang berikutnya tidak wajib. Yang sahih dalam masalah ini, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat berdasarkan hadis yang kita bahas ini, yaitu hadis orang yang jelek salatnya. Ketika beliau menjelaskan tentang apa-apa yang diwajibkan di dalam salat pada akhir dari hadis ini, apa yang beliau katakan? Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu engkau mengerjakan itu pada salatmu seluruhnya, yakni pada rakaat-rakaat salatmu seluruhnya. Engkau lakukan itu pada setiap rakaat salatmu. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu dikerjakan pada setiap rakaat. Ya, menyelisih pendapat sebagian mereka, diriwayatkan dari Al-Hasan dan sebagian Adh-Dhahiriyah mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah hanya diwajibkan pada rakaat pertama. Setelah itu tidak diwajibkan. Ini pendapat yang lemah. Yang wajib bahwa seorang yang salat diwajibkan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ruk' hatta tatma'inna raki'a." Kemudian engkau ruku' sampai engkau tuma'ninah ketika ruku'. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua rukun. Yang pertama, bahwa ruku' termasuk di antara rukun salat. Kemudian engkau ruku'. Nanti dalam hadis-hadis yang berikutnya akan disebutkan tata cara rukuk yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua adalah tuma'nina. Yang dimaksud tuma'nina adalah tenang, ya. Tuma'nina itu artinya tenang, dalam artian ya, memberikan beberapa waktu, ya, pada anggota-anggota tubuh, ya, tersebut ketika dia hendak memposisikan dalam satu posisi, dia biarkan beberapa saat. Misalnya pada saat ruku, dia tenangkan sesaat. Dia menenangkan terlebih dahulu sesaat sampai betul-betul tenang. Kemudian ya, dia melakukan gerakan yang berikutnya. Tidak diperbolehkan bagi dia melakukan ruku seperti seorang atau seperti ayam yang sedang mematuk makanannya, ya, tanpa ada ketenangan. Gimana itu kalau makanan yang dipatok, apa, ayam yang matuk makanannya, dia mengambil langsung berdiri, kan begitu? Ada nggak ayam yang tenang dulu, terus menaikkan paruhnya? Ya tentu begitu dia mengambil, dia langsung mengangkat. Nah, tidak ada tuma'nina. Tidak ada tuma'nina. Maka at-tuma'nina termasuk di antara rukun salat. Apakah di saat dia ruku' dia harus tuma'nina terlebih dahulu? Ya, ada tuma'nina yang kadarnya wajib, ada yang kadarnya sunnah. Kadarnya wajib yaitu sekedar dia bisa menenangkan posisinya, keadaannya. Apakah di saat ruku' kemudian di saat i'tidal dia harus berdiri tegak sampai kembali tulang-tulang tersebut pada posisinya? Nah, kemudian demikian pula pada waktu sujud. Pada waktu duduk di antara dua sujud. Ini adalah merupakan tempat-tempat yang setiap keadaan diwajibkan tuma'ninah dalam keadaan tersebut. Dan ini adalah merupakan salah satu rukun salat. Inilah yang menyebabkan rusaknya salat seorang yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebabkan karena dia tidak tumakninah ketika mengerjakan salat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tumakninah di saat rukuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela salatnya seseorang yang tidak memiliki tumakninah, bahkan beliau mengatakan itu adalah salatnya orang-orang munafikin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang solatnya orang munafik, kata beliau, tilka solatul munafik. Itu adalah solatnya orang munafik. Jalasa yarkubus syams. Dia duduk, ya, dia bersantai-santai ria di waktu asar. Dia ingin mengerjakan solat asar ini. Maka dia bersantai-santai ria terlebih dahulu. Nah, hatta idha kanat baina qarnai syaitan, sampai kemudian matahari itu sudah berada di hadapan dua tanduk syaitan, yakni di saat akan terbenam. Di saat matahari tersebut akan terbenam. Lalu di saat akan terbenam, barulah dia tergesa-gesa untuk mengerjakan sholat. Faqama panakara arba'a. Lalu dia pun sholat, lalu dia mematuk-matuk sebanyak 4 rakaat. Yani tidak ada tumakninah. Dia mematuk-matuk, melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat. Nah, maka ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatnya orang munafik. La yadhkurullaha fi illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya itu kecuali sedikit sekali. Nah, seakan-akan suatu yang yakni yang dikesampingkan betul oleh orang tersebut. Mendekati terbenamnya matahari baru dia bersegera, wah dia belum sholat asar. Padahal memungkinkan bagi dia mengerjakan sholatul asar pada waktunya. Tapi dia sengaja mengundur-undur. Maka ini kata Nabi SAW, sholatnya orang munafik. Pada saat dia tegak mengerjakan sholat, dia tidak tuma'ninah. Namun dia seperti mematuk. Dia melakukannya sebanyak 4 rakaat. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sholat yang tidak dikehendaki. Sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW, sholatnya orang munafik. ثم ارفع حتى تعتدل قائما, kemudian engkau mengangkat, yakni i'tidal, sampai engkau i'tidal dalam keadaan berdiri tegak. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, kemudian engkau sujud sampai engkau benar-benar tumakninah di saat sujudmu. ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا, kemudian engkau mengangkat lagi, yakni duduk di antara dua sujud hingga engkau tumakninah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggandengkan antara setiap posisi dengan tuma'ninah, yang menunjukkan bahwa masing-masing dari posisi tersebut diharuskan ada tuma'ninah, ya, tuma'ninah terlebih dahulu, kemudian mengganti ke posisi yang berikutnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian engkau sujud sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan sujudmu. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian engkau melakukan itu di dalam seluruh salatmu. Ini yang telah kita sebutkan tadi. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian engkau mengerjakan itu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh salatmu, yakni pada setiap rakaat yang engkau kerjakan. Sebagaimana pada rakaat itu kamu diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, maka demikian pula pada rakaat-rakaat yang berikutnya. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 perawi. Wallafdhu lil Bukhari. Lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari. Wal Ibnu Majah bi isnadi Muslim, dan dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya Imam Muslim, hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau ketika berdiri itu tuma'ninah. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini tidak ada kata-kata tuma'ninah ketika i'tidal. Namun dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa tuma'ninah itu juga diwajibkan pada saat i'tidal, pada saat berdiri. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa setelah i'tidal, apa, di saat seorang rukuk, kemudian i'tidalnya tidak wajib tuma'ninah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, begitu dia berdiri, belum sampai tulang itu kembali kepada posisinya, langsung dia sujud. Maka dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa tuma'ninah pun diwajibkan pada saat i'tidal. Wa mithluhu fi hadis Rifa'ah ibn Rafi', inda Ahmad wa Ibn Hibban. Demikian pula yang disebutkan dalam hadisnya Rifa' bin Rafi' dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban, hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau tenang tuma'ninah di saat berdiri. Wali Ahmad dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, fa aqim sulbaka hatta tarji'al idham, maka tegakkanlah tulang sulbimu, tulang punggungmu, sampai kembali tulang-tulang tersebut pada posisinya. Sampai kembali tulang-tulang itu pada posisinya. Yang dimaksud tulang di sini, ya, bukan tulang tangan, ya. Sebagaimana difahami oleh sebagian mereka, bahwa yang dimaksud posisinya ini posisi tangan. Sebagaimana sebelum ruku bersedekat, maka demikian pula setelah ruku. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud al-idham di sini adalah idhamul dhahr. Tulang-tulang punggung, ya. Tulang-tulang punggung. Sebagaimana sebelum ruku, kita berdiri, posisi tegak. Maka di saat kita itidal, mengembalikan posisi tulang tersebut pada posisinya yang semula, yakni dalam keadaan tegak. Wal-Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'ah bin Rafi'. Dalam riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dari hadith Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi SAW mengatakan, innaha la tatimmu salatu ahadikum. Sesungguhnya tidaklah sempurna salat salah seorang kalian, hatta yusbiqal wudu kama amarahu Allah taala, sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Thumma yukabbir Allah taala wa yahmadahu wa yuthni alaihi. Lalu setelah itu dia bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala dan yakni hamdalah, mengucapkan hamdalah, memuji-muji Allah. Wa fiha, dan dalam riwayat tersebut ada tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, apabila engkau mempunyai hafalan Al-Qur'an maka bacalah dengan hafalan Qur'anmu itu. Wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu, dan kalau tidak, yakni kamu tidak punya hafalan Al-Qur'an, maka cukup engkau memuji Allah, bertakbir dan bertahlil. Dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bagi seorang yang tidak punya bacaan Al-Quran, tidak hafal sama sekali, ya, tidak hafal Al-Fatihah, tidak hafal ayat-ayat apa saja. Lalu apa yang harus dia baca? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahmadillah wa kabbir wa hallilu. Puji-puji Allah, bertakbir dan bertahlil. Nah, cukup dengan itu. Mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha syai' min al-Qur'an. Wahai Rasulullah, aku tidak mampu mengambil satu apapun dari Al-Quran Karim. Fa'allimni ma yujizi'uni. Maka ajarkan kepadaku sesuatu yang menjadikan sholatku itu sah ketika aku mengerjakan. Dia tidak punya hafalan Al-Quran Karim. Subhanallah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Subhanallah. Alhamdulillah. Hah? Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, insyaallah antum semua hafal Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak menghafal. Nah. Ya. Kalau masih memungkinkan pada saat itu antum ajari dia. Nih, belajar dulu. Hafal surah Al-Fatihah. Masih memungkinkan. Tapi kalau masalahnya dikhawatirkan waktu akan keluar, waktu sholat akan habis, maka dia sholat seperti itu. Ya. Ajarkan dia tasbih, tahlil, tahmid, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dia tidak menghafal kecuali Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah dia enggak hafal, ya baca yang itu, apa yang antum hafal. Apa yang dia hafal itu yang dia baca. Nah, ini keadaan seorang yang tidak menghafal Al-Fatihah atau menghafal yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wali Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud, thumma qara' bi ummil kitab wa bi ma syaa Allah. Kemudian bacalah ummul kitab, yang dimaksud adalah Al-Fatihah, dan dengan apa yang Allah kehendaki. Yani bacaan-bacaan surah yang lainnya. Ini menegaskan riwayat yang sebelumnya, bahwa membaca Al-Fatihah termasuk rukun salat. Wal Ibn Hibban, dan di dalam riwayat Ibn Hibban, thumma bima syi'ta, kemudian engkau membaca apa yang engkau inginkan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis yang pertama, hadis tentang orang yang diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam mana perbuatan-perbuatan yang wajib yang harus dikerjakan bagi seorang yang mengerjakan salat. Adapun rincian-rincian masalah ruku, sujud dan seterusnya itu akan dibahas pada hadis-hadis yang berikutnya. Sampai di sini insyaallah taala. Ada beberapa pertanyaan yang lalu. Apakah ada sunnahnya memakai kolan suwah? Kolan suwah maksudnya kopiah ya. Dan apakah hukumnya salat tidak pakai kolan suwah, yakni tidak memakai kopiah dengan sengaja? Dalam asalah memakai kopiah. Ini ma'asyarul muslim rahimakumullah. Nas secara khusus yang menganjurkan seorang sholat pakai kopiah itu tidak ada. Tidak ada nas yang khusus. Yang ada adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian, yang dimaksud perhiasan kalian 'inda kulli masjidin, pada saat setiap masjid, maksudnya setiap kali mengerjakan sholat. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk akhdhuz zina, mengambil perhiasan ketika sholat. Maksudnya apa saja yang sepantasnya kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaiknya. Innallaha jalla wa ala ahaqqu ayyutazayyana lah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang lebih berhak kita itu berhias kepadanya. Dan masalah menutup kepala ini termasuk jenis at-tazayyun, ya, berhias di dalam sholat, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin dari semenjak salaf dan sampai sekarang. Nah, antum coba bandingkan. Ya, gimana kita mengetahui bahwa ini termasuk hiasan yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, khususnya di saat dia keluar rumah, ya, atau di tempat-tempat yang umum, ya. Demikian pula dalam permasalahan ibadah. Antum pernah enggak lihat ada orang yang menjadi khatib Jumat, ya, enggak pakai apa? Tidak pakai penutup kepala sama sekali. Nah, ya, orang akan mengingkar, ini apa sih? Ini preman apa khatib ini? Ini ustaz apa? Nah, tentu akan mereka ingkari gitu. Nah, artinya sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dari zaman dahulu. Kebiasaan para ulama salaf saat mereka keluar pakai kopiah. Nah, dan dengan itu akan memudahkan menjadi tanda bagi dia bahwa dia adalah seorang muslim. Sehingga mudah sekali bagi kita untuk menyampaikan salam kepada dia. Tapi coba kita melihat seorang berjalan di luar, tidak menampakkan identitas sebagai seorang muslim, enggak pakai kopiah, ya. Pakaiannya sama seperti yang lainnya dari Nasara. Gimana kita akan mengucapkan salam kepada dia? Tidak ada tanda-tanda identitas dia sebagai seorang muslim. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama menasihatkan dalam masalah ini bahwa menutup kepala pada asalnya merupakan sunnatus salaf. Ya, di antara sunnah yang menjadi kebiasaan para ulama salaf terdahulu. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau dikatakan batalnya sholat seorang tidak memakai kopiah, ini tidak ada dalil yang menjelaskan masalah ini. Tetap sah insyaallah ta'ala. Apakah boleh menggonceng atau mengantar orang yang sakit keras dalam keadaan tidak ada kendaraan, walaupun yang kita tolong bukan mahram kita? Pertanyaannya terlalu mujmal, ya, terlalu global sekali. Nah, menggonceng. Nah, gimana cara menggonceng orang yang sakit keras? Ya, tentunya perlu dipertanyakan dulu Nah, dalam hal ini banyak sekali ya. Jangan terlalu menggampangkan masalah darurah-darurah ya. Nah, dalam keadaan darurat. Walhasil, kalau masih memungkinkan ada yang lain, misalnya seorang wanita sakit. Ada para wanita yang lain ya, cukup para wanita yang lain yang mengurusi. Nah, ya. Kalau sudah sampai pada tingkatan benar-benar sudah tidak ada, sementara dikhawatirkan dia akan binasa, maka ad-daruratu bihul mahdzurah, satu hal yang asalnya dilarang menjadi boleh disebabkan karena perkara darurah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya orang menerima wasiat dari orang yang sudah meninggal, walaupun orang yang menerima wasiat itu mampu melaksanakan, tapi orang tersebut tidak melaksanakan, apakah dosanya termasuk dosa besar atau dosa kecil? Sampai kapan orang tersebut harus menanggung dosa? Apakah hanya sekali atau selama dia hidup? Atau selama wasiat itu tidak dilaksanakan? Ini juga pertanyaan yang terlalu global ya. Apa jenis wasiatnya? Ini yang perlu kita lihat. Sebab ada perkara-perkara wasiat yang tidak boleh diterapkan. Ya, ini tidak boleh dilaksanakan oleh mereka yang hidup. Oleh mereka yang hidup. Nah, ada hal-hal yang tidak diharuskan untuk menerapkan wasiat di saat seorang itu berwasiat. Kalau dia berwasiat untuk ahli waris, untuk diberikan sebagian hartanya, fala wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wasiat itu tidak sah. Nah, termasuk juga yang disebutkan oleh para ulama, kalau seorang berwasiat, misalnya harus dia meninggalnya di mana, di Jakarta misalnya, dia minta dikuburkan di kampungnya, ya. Kalau saya mati, jenazah saya harus dibawa ke kampung saya. Kampungnya di mana misalnya, Surabaya. Nah, maka para ulama mengatakan tidak wajib untuk diterapkan wasiat tersebut, ya, disebabkan karena jenazah dikuburkan di mana dia meninggal, ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah, asri bil jenazah. Nah, sehingga ini butuh perincian apa itu wasiat yang tidak diterapkan, ya, Allah Taala. Apakah dibolehkan memelihara ikan di dalam akuarium? Ya, atau pertanyaan yang lebih umum, apakah diperbolehkan memelihara hewan? Apakah itu ikat? Ya, dalam rangka zina, sekedar hiasan, ya, pandangan yang enak, ataukah memelihara burung di sangkar? Nah, atau apalagi memelihara ayam? Ya, atau apalagi? Hah? Biasanya dipakai untuk hiasan, sekedar untuk dinikmati. Apa itu? Kucing. Nah, wallahu ta'alam. Walhasil dalam hal ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, apabila dia benar-benar memperhatikannya dan tidak menelantarkannya, asal hukumnya boleh ya. Apalagi kalau cuman ikan memang itu tempatnya, tentu masukkan di air yang memang itu sudah menjadi tempatnya dia. Misalnya di akuarium, ya, disesuaikan. Kalau ikannya itu ikan laut, ya, sesuaikan dengan airnya. Kalau ikannya itu ikan tawar, sesuaikan. Nah, jangan sampai kemudian antum masukkan, ternyata antum tidak bisa merawatnya dan melantarkannya, tidak dikasih makan, ya, tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya, maka ini zalim. Nah, tapi kalau seorang mampu, bisa merawatnya, ya, maka yang demikian ini tidak mengapa. Hanya saja yang perlu diperingatkan, kebiasaan sebagian mereka tidak terlepas kaum muslimin dalam masalah ini, terlalu menghambur-hamburkan harta, ya, mencari ikan-ikan yang sebenarnya kalau yang setara dengan itu harga 5.000 kalau di pasar, tapi bisa harganya 1.000.000. Nah, mungkin karena warnanya yang beda, ya. Nah, dan itu biasanya ada musim-musim tertentu seperti ikan lauhan. Apalagi? Hah? Arwana. Nah, ini yang biasanya dahulu mahal, ya. Wallah alam sekarang. Lalu kemudian dihargai dengan harga yang sangat tinggi sekali. Ikan yang ya kalau di pasar 1 kilo 10.000. Nah, tapi ini subhanallah enggak cukup 1 kilo, bisa jadi 5.000.000. Bahkan mungkin lebih dari itu. ada satu ekor burung, ya, entah dia bisa apa. Nah, harganya puluhan juta, subhanallah. Ini termasuk israf, ya, menghambur-hamburkan harta. Nah, yang demikian ini tidak dianjurkan. Nah, tapi kalau asal hukumnya seorang ingin melihara burung, silahkan, boleh. Nah, dan para ulama berdalil, termasuk diantara dalil yang menunjukkan bolehnya hal ini adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur seorang anak, ya, saudaranya Anas bin Malik, anak ini punya burung, ya, yang dia pelihara. Lalu kemudian burungnya mati. Maka datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghiburnya. Ya Abu Umair, ma fa'ala nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung kecil? Nah, hadis ini dijadikan dalil, disebutkan oleh sebagian para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bolehnya seseorang itu memelihara burung di sangkarnya. Bolehnya seorang memelihara burung di sangkarnya. Ya, tentunya dengan syarat dia bisa mendidiknya. Dia bisa menjaga, ya, makanannya dan seterusnya. Dia tidak menelantarkannya. Maka demikian pula kita menyikapi yang lainnya. Kecuali dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti memelihara anjing. Tentunya ini tidak dianjurkan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tadkhulu al-baita, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa la surah." Para malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Nah, baik, saya kira sampai di sini insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.